sayangku di dunia ini cuma kamu, cintaku di dunia ini tanpa kamu hampa ku rasa dunia. Aku di dunia ini cuma kamu, cintaku di dunia.